afdalul jihad kalimatul haq inda as-sultan. Jihad yang paling afdal adalah berkata, menyampaikan kebenaran inda as-sultan, di hadapan pemerintah. Hadis ini yang dipegang teguh oleh orang-orang yang melakukan aksi demonstrasi dalam rangka menyampaikan aspirasi. Nah, yang perlu dipahami dalam hadis itu, yang dimaksud ingga sultan, di hadapan penguasa atau pemerintah, itu tidak secara langsung. Para ulama menjelaskan bahwa kata ingga di sini menunjukkan al-dharf, menunjukkan dharf. Dharf itu lebih ke arah tempat, artinya dilakukan secara diam-diam, secara tertutup, di kediamannya, di tempatnya. Nah, adapun melakukan demonstrasi kemudian berhujah dengan dalil ini jelas tidak tepat, karena tidak pernah dicontohkan oleh para salaf, oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Bagaimana cara menasehati yang berkata demikian? Bedakan aksi damai dengan demonstrasi. Saya lebih baik melanggar agama dan masuk neraka demi memperjuangkan hak-hak orang banyak daripada harus menjadi pengkhianat dalam negeri sendiri. La haula wala quwata illa billah. Ini kata-kata yang keluar dari orang yang demonstrasi sudah menjadi harga mati baginya. Sementara yang mempelopori tindakan yang seperti ini, demonstrasi atau aksi apapun itu yang turun ke jalan sebagai bentuk protes, itu orang-orang kafir. Karena di dalam Islam tidak ada demonstrasi. Di dalam Islam tidak ada aksi damai dengan turun ke jalan, berkumpul, mengganggu. Sekalipun bahasanya aksi damai, itu hanya pengalihan bahasa saja. Di saat banyak orang yang sudah mengerti kalau demonstrasi itu sesuatu yang tidak baik, dialihkan bahasanya menjadi aksi damai. Apa bedanya, sama-sama turun ke jalan kok? Sama-sama turun ke jalan, sama-sama menyampaikan aspirasi. Nah, sama-sama mengandung tuntutan, menampakkan protes. Demonstrasi ini di dalamnya mengandung unsur protes, aksi damai pun sama, menampakkan aksi protes. Apa namanya kalau bukan protes? Nah, bahasa lebih baik melanggar agama dan masuk neraka, ini bahasa yang subhanallah bahaya. Masa lebih baik melanggar agama dan masuk neraka? Sebagai seorang muslim tidak boleh menggunakan kata-kata yang seperti itu. Nah, kalau benar kita memperjuangkan hak-hak orang banyak dengan cara yang dicontohkan oleh para salaf, maka tidak akan disebut melanggar agama. Kata-kata yang seperti ini justru menunjukkan hakikat yang sesungguhnya, bahwa memang apa yang dilakukannya itu sesuatu yang bersifat melanggar agama dan bisa mengakibatkan masuk ke dalam neraka. Nah,